Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Pada malam hari ini, malam Senin, malam Selasa, sebagai edisi perdana di sini, pertama kali ada jadwal atau permintaan jadwal di Masjid Abdullah Asy'ari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberkahi para pengurus atau para penanggung jawab yang bertanggung jawab atas keamanan dan kelancarannya. Amin ya rabbal alamin. Edisi perdana kita mengadakan pertemuan atau mengadakan ta'lim yang kita sepakati adalah kitab Riyadhus Shalihin. Akan tetapi karena kitab Riyadhus Shalihin ini sudah kita bahas di Masjid Abu Bakar di Randu Gunting dari awal, dan kita sudah sampai bab al-tawakkul 'ala Allah, bab tawakkal, maka kita mengambil tetap kitabnya sama, namun kita mulai dari pertengahan. Kita mulai dari pertengahan kitab Riyadhus Shalihin dari Kitabul Adab. Kitab Al-Adab. Yang tidak kalah pentingnya di sini sebagai pembukaan sebelum kita membaca kitab yang kita inginkan. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau lahir di Nawawi sehingga dinamakan An-Nawawi. Beliau termasuk ulama yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam umur kurang lebih 40 tahun belum sempat menikah, tapi beliau meninggalkan warisan untuk umat muslimin sekian banyak kitab yang bahkan terus dicintai dan terus dibaca oleh kaum muslimin dimanapun berada, mulai dari kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Arba'in An-Nawawiyah, Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, Al-Adhkar, dan berbagai macam kitab beliau rahimahullahu taala yang masyhur di kalangan masyarakat kita, sehingga kita pun sangat mencintai beliau rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersamanya di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebagai mukaddimah, bahwa penulis kitab ini yakni Imam An-Nawawi, beliau rahimahullahu taala bermadzhab Syafi'i. Bermadzhab Syafi'i, akan tetapi yang kita pandang adalah huwa sammakumul muslimun. Yang kita pandang adalah kalimat yang menyatukan kita di dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menamai kalian dengan kalimat muslimin. Ini yang kita pandang. Tidak kita pandang mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi ataupun Maliki. Tidak kita pandang tarulah misalnya barakallahu fikum di negara kita misalnya ada yang namanya Muhammadiyah atau NU atau Al-Irsyad atau Salafi atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kita pandang kalimat yang mempersatukan kita adalah huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menamakan kalian kaum muslimin. Yang kita pandang adalah kalimat satu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min adalah saudara. Itulah kalimat yang mempersaudarakan kita adalah kalimat mu'min. Kalimat mu'min, innamal mu'minuna ikhwah. Tanpa kita memandang barakallahu fikum, dia dari mazhab mana, dia dari organisasi mana, yang kita pandang barakallahu fikum adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'aduhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kita pandang adalah dan kaum mu'minin laki-laki, kaum mu'minin perempuan, satu dengan yang lainnya adalah wali, saling mendukung, saling memperkuat, saling memotivasi. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka selalu beramar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan kalau ada yang keliru mereka nahi munkar, satu dengan yang lainnya. Dengan demikian kehidupan kaum muslimin atau kehidupan antara kaum muslimin akan terjalin persaudaraan, akan terjalin ukhuwah, dan tidak gampang dipecah belah oleh syaitan ataupun tentara-tentara syaitan, karena mereka selalu terikat dengan satu kesatuan yang mengikat, dengan satu prinsip yang mengikat adalah sebagaimana beberapa ayat yang tadi kita bacakan, dan juga terikat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a bihi sa'irul jasad bisbahar wal humma. Perumpamaan mukmin satu dengan yang lainnya ibarat satu jasad, satu anggota tubuh manusia, di mana ketika ada salah satu dari anggota tubuh kita yang sakit, maka yang lain pun juga akan ikut merasakan sakit bisahari wal humma. Demam, demikian pula sahar, enggak bisa tidur, padahal yang sakit adalah satu dari anggota tubuh kita ini. Itulah barakallahu fikum gambaran yang diceritakan Al-Qur'an maupun yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sangat tidak diridai oleh syaitan, yang sangat tidak diridai oleh syaitan, sehingga syaitan barakallahu fikum selalu menyusup di tengah-tengah muslimin dengan membisikkan dan membesar-besarkan di tengah-tengah mereka perselisihan, perbedaan mazhab, perbedaan barakallahu fikum organisasi, perbedaan dan berbagai macam perbedaan. Sehingga terjadilah perang antara muslimin, terjadilah muslim dengan muslim saling adu kekuatan, bahkan kadang-kadang sampai tingkatan fisik. Semua ini itulah memang yang diinginkan oleh syaitan. Inna syaitana aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk memperhambakan manusia di jazirah Arab, untuk menggoda manusia agar menjadi hamba syaitan di jazirah Arab secara keseluruhan. Syaitan putus asa, enggak berhasil. Tetapi yang terus diupayakan dan terus digembar-gemborkan dan terus dikampanyekan oleh syaitan siang dan malam adalah tahrish, mengadu domba. Mengadu domba dengan terus mengedepankan perbedaan di antara muslimin, mengadu domba dengan terus mengedepankan barakallahu fikum mazhab di tengah-tengah muslimin, sehingga terkadang berbeda mazhab terjadi peperangan, sehingga terkadang berbeda barakallahu fikum guru berbeda, kiai berbeda, ustaz terjadi keributan yang sama sekali tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang gembira, yang senang, yang tepuk tangan pertama kali adalah syaitan. Syaitan bukan suatu hal yang aneh. Kadang-kadang kita dapat ribut antar masjid dengan masjid, antar imam dengan imam, hanya karena gara-gara yang satu menjaharkan basmalah, yang satu enggak. Padahal yang enggak salat banyak. Yang nonton, yang tertawa, yang tepuk tangan, siapa orang yang enggak salat? Begitulah syaitan. Selalu menghasut dan selalu menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga sebagai mukaddimah atau sebagai pembukaan barakallahu fikum, kita di sini adalah mengkaji kitab para ulama, mengkaji kitab salah satu dari ulama kaum muslimin, yakni al-Imam Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu taala, dari kitab Riyadhus Shalihin, yang artinya taman. Riyadh itu artinya taman. As-Shalihin artinya orang-orang saleh. Tamannya orang-orang saleh. Artinya logikanya, yang namanya taman, ketika seseorang memasuki taman itu dia akan merasakan nikmat, tenang, murtah, bahagia memandang keindahan apa yang ada di dalam taman tersebut, menikmati keindahan taman. Maka artinya kitab ini Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Artinya barakallahu fikum, ketika seorang yang saleh membaca, mengamalkannya, mendengarkannya dan mengamalkannya, maka biiznillah taala dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kebaikan insyaallah taala. Ini makna dari kitab yang kita baca ini, Riyadhus Shalihin. Dan isinya adalah hadis, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari awal dimulai dari kitabul ikhlas, kemudian kitabul sabr, kitabul taubah, dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan kita sekarang mengambil dari pertengahan, karena kita seperti yang tadi kita sebutkan, sudah kita bahas dari awalnya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Maka sekarang kita mulai dari pertengahan kitabul adab. Kita langsung masuk ke kitab, tidak perlu terlalu panjang mukadimahnya. Kita langsung masuk kepada inti daripada kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adab. Kalau di dalam syarah Al-Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang punya saya ini jilid 2-nya. Pembukaan jilid 2 langsung Kitabul Adab. Kitab Al-Adab. Demikian para ulama mengajarkan kepada kita. Artinya kita ini adalah orang yang memang hidup dan sangat perlu adab. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, adab terhadap manusia, adab terhadap orang tua, adab barakallahu fikum terhadap muslim, adab terhadap tetangga, dan adab-adab berbagai macam adab yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitabul Adab. Makan perlu adab. Bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan? Minum perlu adab. Berbicara dengan orang tua perlu adab. Berbicara dengan guru perlu adab. Berbicara dengan ibu kita perlu adab. Dan selanjutnya hampir tidak bisa terpisah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari hampir kita tidak terpisah dari adab. Sehingga para ulama membantu kita untuk mengenal adab yang mencakup al-karam wasyaja'ah, yakni kedermawaan, keberanian, watibun nafs, wansyirahu sadr, selalu lapang dada. Ini juga adalah adab yang mulia. Talaqatul wajh, selalu menampakkan keceriaan kepada saudara yang muslim dan yang lainnya. Ini termasuk adab yang tidak mungkin barakallahu fikum kita remehkan dan kita abaikan. Ada di dalam berpakaian, yang namanya dakwah membutuhkan adab. Ada ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih dewasa, yang lebih tua, semua ini adalah adab yang sangat dibutuhkan dalam kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Kitabul Adab. Kemudian beliau memulai babnya Kitabul Adab ini dengan babul haya'i wa fadluhu wal haddu 'ala at-takhalluq bihi. Beliau kemudian membuka Kitabul Adab ini dengan babul haya', bab malu dan keutamaannya serta anjuran untuk berakhlak dengannya. Kok bisa Kitabul Adab dibuka dengan babul haya'? Artinya kata para ulama, karena yang namanya adab itu intinya kembali kepada haya, malu. Kapan seseorang memiliki rasa malu, maka ini menunjukkan bahwa ada pada orang ini kebaikan. Kapan seseorang tidak malu, maka adabnya pun akan diadab. Ketika dia enggak malu, digunjingkan tetangga, digunjingkan orang lain, dia bisa aja berani pada orang tuanya. Orang tetangga mengatakan, keluarga mengatakan, ini anakku kebangatan, masa berani benar sama orang tuanya, masa bodoh. Kenapa? Dia sudah enggak ada rasa malunya. Dia sudah tidak ada rasa malunya. Digunjingkan oleh tetangga, mbok malu orang ini. Satu kampung membicarakan dia, satu kampung mengenal dia sebagai pendusta, satu kampung mengenal dia sebagai pengkhianat, satu kampung mengenal dia sebagai orang yang tidak amanah. Mbok malu, tetapi tebal muka, jalan dengan pedenya, jalan dengan bahkan masih aja kurang ajar. Kunci atau inti daripada segala adab itu adalah berdiri di atas satu fondasi, yakni rasa malu. Kapan orang memiliki rasa malu? Akan berada. Kapan orang tidak memiliki rasa malu? Maka tidak akan berada. Contoh, dicontohkan di sini oleh pensyarah kitab Salihin, orang kalau memiliki rasa malu, jalannya pun akan berada. Ketika ada orang sedang duduk, apa termasuk adab kita lewat di hadapan mereka jalan begitu aja tanpa permisi? Ketika kita sedang naik motor, kita lewat di hadapan orang yang mungkin taruhlah sedang duduk di pinggir jalan, mereka muslimin, apa pantas kita lewat di hadapan mereka motor kita banter tanpa salam, tanpa merendahkan gas? Kalau orang memiliki rasa malu, malu kalau dia lewat seperti itu. Kenapa? Nanti digunjingkan begitu dia pergi, orang akan mengatakan kasar, tidak punya tata krama. Mungkin kita nggak dengar, tetapi kan nggak enak ketika kita suatu saat mendengarkannya. Inti daripada adab seseorang adalah tergantung daripada malu atau enggaknya dia. Sehingga dimulai dari kitabul adab, dimulai kitabul adab dengan babul haya, bab malu. Kapan orang barakallahu fikum memiliki rasa malu, maka secara otomatis akan tumbuh dari dalam hatinya adab. Kan enggak enak ketika kita mendengar misal berita di luar bahwa ternyata kita menjadi buah bibir atau buah lidah misalnya, menjadi pembicaraan karena kita enggak salam, karena kita enggak pernah menyapa dengan tetangga, karena kita enggak baik, karena ternyata kita sering dusta, karena sering. Ini kan kalau orang memiliki rasa malu mestinya astagfirullahaladzim, mestinya hati-hati dia. Tetapi karena memang rasa malu sudah enggak ada, sehingga adab pun juga tidak ada. Adab pun juga tidak ada. Karena rasa malu tidak ada, adab tidak ada, pede yang muncul. Yang muncul pokoknya percaya diri aja. Mau dibilang orang, mau dinilai masa bodoh aja pokoknya. Dia paling benar, paling baik. Itulah kenapa barakallahu fikum Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuka kitabul adab dengan babul haya'i wa fadluhu wal haddu 'ala at-takhalluq bih. Tarulah mungkin kalau di zaman sekarang kita bisa menyebarkan SMS, tarulah SMS dusta. Setelah itu kita buang kartunya tanpa diketahui oleh orang siapapun. Tapi apakah kita luput, kita lupa bahwasanya tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa apa yang kita lakukan ini tercatat? Dan bagaimana kalau seandainya suatu saat terbongkar, kalau tidak di dunia, di akhirat? Allah Azza wa Jalla mengatakan yauma tubla sarair, pada hari itu yakni hari kiamat, semua apa yang disembunyikan, semua apa yang dirahasiakan oleh orang akan terbongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehingga wajar kalau Rasulullah SAW di antara zikir pagi dan sorenya, beliau selalu berzikir di pagi dan sore hari, Allahumma stur aurat. Dalam zikir yang panjang, di antara kalimat yang beliau ucapkan di dalam zikir tersebut adalah Allahumma stur aurat. Ya Allah, tutupilah aib-aib dan kesalahan-kesalahanku di dunia maupun di akhirat. Itu kalau orang memiliki rasa malu. Malu kalau sampai ayat ini itu terbongkar pada orang, ketahuan orang lain. Dan aib yang paling besar di masa jahiliyah yang paling mereka takuti adalah dusta. Itu barakallahu fikum rasa malu. Al-haya babul haya'i bab malu. Wa fadlu, dan keutamaannya, wal haddu 'ala at-takhalluq bih, dan anjuran untuk berakhlak, anjuran bagi setiap muslim untuk berakhlak dengan akhlak malu. dan yang sangat penting adalah orang yang berpengaruh, terutama kalau dia adalah seorang dai ilallahi azza wa jalla, seorang ustaz misalnya, seorang dai, tentunya dia harus lebih malu, tentunya dia lebih karena ada rasa malu sehingga dia akan lebih hati-hati dan lebih ekstra di dalam menyaring berita. Karena sesuatu yang malu. Kita sudah berbicara misalnya begini-begini sebagai kapasitas kita seorang ustaz, seorang kiai, seorang dai. Kita sudah berbicara di umat, kita sudah berbicara di rekaman, kita sudah begini. Ternyata terbongkar di belakang hari bahwa kita dibodohin, bahwa ternyata kita mendapatkan info salah dan keliru. Ini jelas sangat memalukan kalau orang memiliki rasa malu. Tapi kalau orang yang tidak memiliki rasa malu, cuek amat. Cari lagi materi kebohongan yang lainnya. Na'udzubillah. Hadis yang pertama dari Kitabul Adab, Ali bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil hayaa, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. Dari Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang lelaki dari kaum Ansar dan dia sedang menasihati saudaranya fil haya, tentang malu. Dalam sebagian riwayat dikatakan fatka dan fatulukal haya, artinya mencaci memaki saudaranya supaya jangan terlalu memiliki rasa malu. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, malu-maluin. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'ah fa innal haya'a minal iman. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan biarkan dia, karena sesungguhnya malu termasuk dari keimanan. Itulah rasa malu. Malu pada Allah Subhanahu wa taala ketika orang berbuat maksiat, dan malu pada manusia ketika maksiat ini terbongkar. Malu pada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak melakukan kewajiban. Dan malu pada manusia ketika aib ini terbongkar. Sehingga dengan demikian ketika orang memiliki rasa malu, barakallahu fikum, maka akan muncul darinya akhlak yang mulia. Akan muncul dari dia akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Kata Rasulullah, da'ah, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Karena malu adalah termasuk daripada keimanan. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini mengajak kita dan mengajarkan kepada kita supaya kita melatih anak-anak kita dari semenjak dini agar mereka memiliki rasa malu. Karena kalau tidak memiliki rasa malu, bisa jadi suatu saat dia datang ke tetangga kita minta bawang, minta garam, besok-besok mungkin akhirnya minta uang, disuruh oleh ibu saya, padahal gak disuruh. Disuruh oleh bapak, padahal gak disuruh. Kenapa demikian? Sang anak ini sudah gak ada rasa malunya. Sehingga ditumbuhkan di dalam pendidikan, termasuk tarbiyatul aulad, termasuk pendidikan anak, ditumbuhkan di dalam hati mereka rasa malu dari semenjak kecil. Malu terbuka auratnya di hadapan umum padahal masih kecil. Malu berdandan atau berpenampilan terlalu berlebihan di hadapan umum padahal walaupun dia masih kecil. Artinya minimal dia tumbuh dalam keadaan malu adalah merupakan akhlak dia. Malu ketika dia berbicara di hadapan orang tuanya dengan pembicaraan yang kasar. Malu ketika barakallahu fikum dia melakukan suatu perbuatan yang terlarang sehingga dengan itu dia akan terus tumbuh dalam keadaan memiliki rasa malu dalam kebaikan. Tapi kalau malu barakallahu fikum, kadang-kadang malu dari kebaikan itu jelas. Contoh misalnya, kadang-kadang orang misalnya mendengar ada pengajian di masjid ini, mau datang malu. Alasannya kenapa? Gak ada yang dikenal, gak ada temannya, nanti pada ngelirik saya sendiri semua, malu akhirnya mau masuk. Tapi kalau ada acara dangdut, kata dia walaupun sendirian gampang, nanti cari teman di dalam katanya. Lihat syaitan. Syaitan bagaimana barakallahu fikum, ketika orang ingin berbuat, ingin rusak, dibantu, dibesarkan hatinya. Tapi ketika ingin baik, ditanamkan di dalam hatinya rasa malu sehingga minder dia. Mau masuk di pengajian gak enak, kecuali rombongan, kecuali ada temannya. Tapi kalau mau masuk di acara konser musik, di acara dangdut, nanti cari teman di dalam katanya. Begitulah memang syaitan. Al-haya'u da'u fa'innal haya'a minal iman. Malu yang seperti ini tentunya sangat tercela. Malu untuk berbuat baik, malu untuk beramal saleh, malu untuk mengenakan hijab, tentunya malu yang tercela yang seperti ini. Kemudian hadis yang berikutnya, wa 'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. متفق عليه وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu tidak akan membawa kecuali kebaikan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayat Muslim, al-haya'u khairun kullu, malu itu semuanya baik. Aw qala al-haya'u kulluhu khair. Semua hadis-hadis yang kita baca ini menganjurkan kepada kita setiap muslim untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, yakni malu. Malu ketika digunjingkan masyarakat. Sehingga dari sini artinya namanya kehidupan kita ini bukan asal menegakkan kebenaran. Yang penting saya pokoknya berada di atas kebenaran. Mau adab, mau enggak, yang penting saya benar, enggak. Tetap kita juga harus ada adab dengan masyarakat kita. Tetap kita juga harus barakallahu fikum memiliki rasa malu. Memiliki rasa malu ketika barakallahu fikum takut diperbincangkan ataupun menjadi pembicaraan yang jelek di masyarakat. Bisa aja berapa kali? Masih ada ya? Masih santai aja ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan, dan ini biasa dan Siti Abu Bakar juga begitu. Kalau pas lagi saya menerangkan, ternyata misalnya ada timbul ganjalan dan mau ditanyakan, langsung aja lah Bapak. Langsung aja. Biasa. Kita kan santai aja, fair aja. Jadi diputus gak apa-apa. Kalaupun lagi saya menerangkan, ternyata ada yang ganjalan misalnya yang kurang jelas, langsung kalau mau tanya langsung aja gak apa-apa. Gak usah nunggu selesai. Itu kebiasaan saya memang. Dan itu gak ada masalah bagi saya. Walaupun mungkin bagi yang lain masalah, tapi kalau bagi saya gak masalah. Karena intinya kita fair aja, santai. Itu barakallahu fikum al-iman. Al-haya'u khairun kullu. Al-haya' semuanya adalah kebaikan. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأخبرها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman, iman itu memiliki 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling afdalnya adalah mengucapkan la ilaha illallah, afdalul iman, bahkan syaratnya. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah termasuk salah satu dari cabang keimanan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-bid'u bi kasril ba'i wa yajuzu fathuha. Al-bid'u al-bid'u. Wa huwa min ats-tsalatsati ila al-ashra. Ila al-ashra. Wa syu'batu al-qib'atu wal-haslah. Jadi di dalam bahasa Arab, kalau bilangan wahid, itnain, talata, arba, sampai selesai. Satu, dua, tiga, empat, sampai selesai. Tapi kalau bid'u atau bad'u, itu artinya bilangan antara tiga sampai sembilan. Tiga sampai sembilan. Sehingga kalau dikatakan bid'un wasitun, artinya 60 sekian cabang. 60 mungkin 63, mungkin 64. Yang jelas 60 sekian cabang. Berapa dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita semangat untuk menanamkan dan untuk mencari cabang-cabang keimanan supaya bisa kita tanamkan di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar. Apakah malam 27 ataukah malam 23 ataukah malam 29, Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya, yang jelas tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'inni rabbihim min kulli amr. Yang jelas malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang keberapa? Malam 10 malam terakhir. Malam yang keberapa dia? Pokoknya kalau mau nyari ya 10 malam terakhir. Malam yang keberapa? Pokoknya kalau mau nyari 10 malam terakhir, dirahasiakan. Kita mau menebak malam yang ke-27. Ternyata bagi kaum muslimin yang puasa lebih duluan, malam yang ke-28. Yang benar kita apa mereka? Kita mau menebak malam yang ke-27, ternyata bagi kaum muslimin yang puasa setelah kita puasa, berarti bagi mereka malam ke-26. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya dengan tujuan agar kita lebih semangat beribadah, lebih semangat berdoa di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala merahasiakan hari Jumat waktu yang makbul. Ada yang mengatakan antara duduknya khatib pertama dengan kedua. Ada yang mengatakan menjelang tenggelamnya matahari. Ada yang mengatakan dari subuhnya. Apa maksudnya? Maksudnya supaya kita memanfaatkan hari Jumat itu untuk benar-benar banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucapkan atau membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggunakannya sebagai zikir. Demikian pula dalam hadis ini, al-iman bir'un wa sab'una atau wa sittuna syu'bah. Iman itu adalah 60 atau 70 sekian cabang. Artinya berarti iman tidak hanya satu. Apa yang paling tingginya? Yang paling tingginya adalah mengucapkan la ilaha illallah, yang maknanya tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah a'la atau afdalul iman. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapan dia dari kehidupan dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kalimat sebagai miftahul jannah, kunci surga. Kalimat miftahul jannah, kunci surga, la ilaha illallah, pembuka surga. Sehingga ketika barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri atau hadir mendatangi pamannya yang dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengatakan, ya am, wahai paman, kul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Suatu kalimat yang saya akan jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata berat dan enggan untuk mengucapkannya. Ini tingkatan iman yang paling tinggi. Tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu termasuk iman. Tidak mengganggu orang. Entah itu mengganggu, menyakiti hatinya dengan menghibainya, dengan barakallahu fikum mencacinya, mematinya, mencelanya, ataupun mengganggu fisik dia dalam artian mengganggu jalanan dia, ataupun apa saja. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim, kata Rasulullah SAW, Muslim yang sebenar-benarnya Muslim adalah di mana Muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dia dan tangan dia. Itulah Muslim yang sejati. Sehingga Muslim ini semestinya rahmatan lil alamin. Muslim semestinya barakallahu fikum, demikian kata Rasulullah. Orang lain selamat dari lesan kita dan tangan kita. Selamat tangan kita dari mengganggu dia, entah mengganggu jalanan dia, mengganggu dia tetangga, apa namanya, sebagai tetangga. Selamat tangan kita. Dari tulisan-tulisan keji tentang seorang muslim, dari menyakiti dia. Yang kedua, lesan. Selamat lesan kita dari, yakni selamat kaum muslimin dari lesan kita, selamat kehormatannya, selamat nama baiknya, selamat harta dia, selamat intinya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, itulah muslim. Apakah nikmat? Luar biasa sebenarnya kalau kita mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim untuk atau mengajak kita di dalam Al-Quran Al-Karim, udhulu fisilmi kafah, pelajarilah, masuklah kalian di dalam Islam ini secara sempurna. Makanya satu contoh saja, itu di dalam pelajaran-pelajaran sejalan biasanya yang namanya akidah akhlak. Itu sejalan. Akidah akhlak. Dan memang tidak bisa dipisah. Ketika orang berakidah tanpa berakhlak, akhlak ini kan penerapan. Akidah ini keyakinan. Saya sekarang meyakini, akidah saya sekarang meyakini bahwa barakallahu fikum, yang namanya orang yang tidak mau masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi wahdahu. Ini akidah. Dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini kan akidah kita, bahwa tidak ada kompromi dengan ahlul batil, dengan ahlus syirik. Bagaimana ketika kita menerapkan kaidah ini, akidah yang kita pegangi tadi ini, butuhlah akhlak di situ. Butuh akhlak. Ternyata orang yang memusuhi agama tadi ini, ternyata orang yang enggak mau masuk Islam tadi ini orang tua kita. Kita perlu berakhlak di hadapan dia. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan pergaulilah dengan di dunia dengan cara yang baik. Ternyata yang tidak mau masuk Islam tadinya adalah barakallahu fikum tetangga kita, tapi dia orangnya baik, tapi dia orangnya tidak mengganggu, atau bahkan ketika kita menampakkan kebaikan Islam, dia bisa jadi tertarik, maka berarti tidak ada perlunya memusuhi dia. Artinya menampakkan permusuhan, walaupun di dalam hati kita jelas membenci agama dia, tetapi tidak ada baiknya kita menampakkan permusuhan, karena justru dia akan menambah kebencian terhadap Islam. Akan menambah kebencian dia terhadap Islam. Itu barakallahu fikum akidah akhlak. Sehingga ketika sejalan antara akidah dan akhlak itu enak. Akidahnya dipegang, penerapannya akhlaknya diamalkan, sehingga orang pun adem. Ini orang sebenarnya akidahnya kuat. Dia enggak bakal digoyang. Enggak bakal digoyang dengan syirik atau bid'ah apapun, enggak bakal. Dia enggak mau. Tapi ketika dia menerapkan di masyarakat, menerapkan akidahnya di masyarakat dengan akhlak yang baik, sehingga masyarakat yang tidak menerima pun minimal tidak memusuhi. Kan itu targetnya. Yang namanya dakwah, yang namanya sunnah itu diamalkan dengan selalu memikirkan saya mesti punya musuh. Kalau enggak punya musuh berarti saya kurang benar. Kalau enggak ada yang memusuhi saya berarti saya terlalu lembek mungkin saya ini. Berarti saya kurang keras. Kalau mau ini dimusuhi, ludahi muka orang ini, bakal banyak musuhnya. Kadang-kadang orang seperti itu. Na'udzubillah. Yang namanya akidah demikian. Wal haya'u syurbatun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Kata beliau, wal imat wal izal wal adama yudhika hajarin wa syaukin wa tinin wa ramadin wa qadarin wa nahmi dhalik. Itu barakallahu fikum, apa namanya, tiga hadis yang kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin, atau kita satu hadis lagi biar sekalian selesai, singkat aja hadisnya. Wa ana bi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-azra'i fi khidriha فإذا رأى شيئا يكره عرضنا في وجهه متفق عليه. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih malu dibanding seorang wanita yang belum menikah di dalam pingitannya. Dan jika beliau membenci sesuatu, kami pun mengetahui dari raut wajahnya. Muttafaqun alaih. Artinya beliau kadang-kadang kalau sedang membenci sesuatu, beliau malu mau mengucapkannya di hadapan orang, tapi terlihat dari wajahnya bahwa beliau enggak senang. Ini hadis yang terakhir yang menunjukkan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama haqiqatul haya'i khuluqun yab'athu ala tarkil qabihi wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqq. Kata Imam An-Nawawi sebagai penutupan dalam pembahasan ini, hakikat daripada malu adalah suatu akhlak yang dapat membangkitkan semangat seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang tercela, dan juga akan menghalangi seseorang dari at-taqsir, dari kekurangan untuk menunaikan yang punya hak. Artinya dia akan bangkit dengan rasa malu, akan termotivasi untuk meninggalkan perbuatan yang tercela, dan akan semangat untuk melakukan perbuatan yang terpuji. Warwina an Abil Qasim al-Junaid radhiyallahu ta'ala qala al-haya'u ru'yatul ala'i ay an-ni'am wa ru'yatut taqsir fayatawalladu bainahuma halatun tusamma haya'an. Kelihatan ada masuk isya ya? Iya. Kurang 3 menit. Ini barakallahu fikum, kita berarti kita membahas 4 hadis dalam pertemuan kita pada malam hari ini dalam bab Kitabul Adab, Babul Haya. Yang pertama hadis Ibnu Umar, yang kedua Imran bin Husain, yang ketiga Abu Hurairah, yang keempat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, salah satunya adalah rasa malu. Ketika dilihat orang berbuat kejelekan, ataupun ketika dilihat orang berbuat menyelisihi muru'ah, menyelisihi harga diri, merendahkan harga diri. Na'am barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab.